بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Tayib. Setelah Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang memberikan gambaran tentang sebagian di antara kenikmatan jannah berupa berbagai buah-buahan yang bisa dipetik oleh penghuninya dalam berbagai keadaan, baik ketika mereka berdiri ataupun duduk ataupun berjalan, dan dalam seluruh keadaan mereka, mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan buah-buahan jannah tersebut. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa anna anharaha tajri min tahtihim anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Dan bahasanya sungai-sungai yang ada di jannah mengalir di bawah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sungai-sungai yang ada di jannah dengan penyebutan yang sifatnya umum. Baik, seperti dalam surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut secara umum bahwa balasan untuk mereka adalah jannatu 'adn, yani jannah-jannah yang kekal. Tadri min tahtiha al-anhar, di mana sungai-sungai mengalir di bawah mereka, yani di bawah dari istana-istana, pepohonan-pepohonan mengalir di bawah mereka. Kemudian sebagian ayat menyebutkan dengan penyebutan yang terperinci, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Sungai-sungai yang berupa, yani isinya adalah air yang ghairi asin, yang tidak payau, air yang segar. Demikian pula sungai-sungai yang isinya adalah laban, air susu yang lam yataghayyar ta'muh, tidaklah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, demikian pula sungai-sungai yang isinya berupa khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Demikian pula wanharun min asalin musaffa, sungai-sungai berupa madu yang keadaannya demikian murni. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Muhammad di ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Hajjul Arwah ila Biladil Afrah, setelah beliau membawakan ayat dalam surat Muhammad, ayat yang telah dibacakan tadi, beliau menyatakan, فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan empat jenis dari sungai yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan di jannah untuk para penghuninya. وَنَفَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْعَافَةِ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ فِي الدُّنْيَا. Kemudian di ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penafian dari masing-masingnya al-afah, penyakit yang mendatangi dari jenis-jenis benda tersebut di dunia ini. Artinya dari empat jenis yang Allah sebutkan tentang sungai-sungai di jannah tersebut, keadaan empat jenis itu di dunia perkara yang tidak lepas dari adanya penyakit-penyakit yang mengenainya. Kata beliau, fa'afatul ma'i an ya'sana wa ya'jana min tuli mukthihi. Adapun afah yang menimpa air, penyakit yang menimpa air, bahasanya air jika dibiarkan dalam rentang waktu yang lama, maka akan mengalami perubahan pada rasanya, demikian juga pada warnanya. Ini keadaan air-air di dunia. Oleh karena itu, apa di antara faedah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayatnya tersebut, min ma'in ghairi asin, sungai yang isinya berupa air yang tidak mengalami perubahan. Ketika air itu diambil oleh penghuninya dan dibiarkan dalam waktu yang lama, maka air-air yang ada di jannah itu tidak akan mengalami perubahan rasa ataupun warnanya. Berbeda dengan air yang ada di dunia, bagaimanapun bagusnya air di dunia tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa afatul laban, adapun afah penyakit yang menimpa susu, an yataghayyar ta'muhu ila al-hamudah wa an yasira qarisan. Adapun susu, maka afah yang mengenainya, penyakit yang mengenainya adalah perubahan rasa yang mengenainya ilal hamudah, hingga menjadi kecut, sehingga kemudian menjadi basi. Ini keadaan susu di dunia. Ya, kita mendapati berapa cepatnya atau betapa cepatnya perubahan yang terjadi pada susu-susu yang ada di dunia ini. Maka susu yang ada di jannah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, salah satu di antara sungai-sungai yang ada di jannah berupa sungai susu, sungai yang susunya tidak mengalami perubahan dari sisi rasanya. Kemudian kata beliau, wa afatul khamri. Adapun afah, yakni penyakit yang ada pada khamr, yakni khamr di dunia. Karahatu madzaqiha al-munafi li ladzati syurbiha. Adalah rasanya yang tidak disukai. Ini khamr di dunia. Rasanya yang tidak disukai, yang menafikan kelezatan ya, minumannya tersebut, yakni bagi yang meminumnya. Ini khamr di dunia. Dan beliau rahimahullah menyebutkan tentang sekian banyak kerusakan yang muncul efek dari meminum khamr di dunia. Ya, sekian banyak kejahatan bersumber dari khamr di dunia ini. Adapun khamr di akhirat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat tersebut, ayat dalam surat Muhammad, ya, yakni khamr yang lezat bagi orang yang minumnya, berbeda dengan khamr di dunia. Kemudian wa afatul asal, adapun afah, penyakit yang menimpa madu di dunia, ya, adalah adamu tasfiyatihi, yakni tidak adanya kemurnian pada madu tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang madu di akhirat yang merupakan salah satu sungai dari sungai-sungai yang ada di jannah, adalah asalun musaffa, yakni sungai berupa madu yang demikian murni. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati benda-benda ini yang menjadi pengisi sungai di jannah adalah mengalir, yaitu berbeda dengan keumuman benda-benda tadi di dunia. Kemudian beliau rahimahullah selanjutnya menyatakan, yakni masih dalam kitab yang sama, kitab Hadjil Arwah, terkait dengan sumber dari sungai-sungai tersebut. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu 'azza wa jalla lil mujahidin fi sabilihi." Sesungguhnya di jannah ada 100 derajat, 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan derajat-derajat itu bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Di mana jarak di antara dua derajat dari dua tingkatan, dari tingkatan-tingkatan jannah yang 100 tingkat itu, jarak masing-masingnya sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah kepadanya jannah al-firdaus. Fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannati. Karena sungguhnya al-firdaus merupakan jannah, surga yang paling tengah dan paling tingginya. Wa fawqahu arsyur rahman, di mana di atas jannah firdaus tersebut adalah arsy ar-rahman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa minhu, dan dari jannah firdaus ini, dari al-firdaus ini, tafajjara anharul jannah, mengalir sungai-sungai jannah tersebut. Jadi hadis ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa sungai-sungai yang mengalir di jannah bersumber dari al-jannatu, yani jannatul firdaus, yang merupakan jannah yang tertinggi yang langsung di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih menjelaskan tentang sungai-sungai tersebut, kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ta'ammal ijtima'a hadhihi al-anhari al-arba'ah." Dan perhatikanlah terkumpulnya ya, sungai-sungai yang empat tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rincian sungai di jannah yang terdiri dari empat pengisinya ini. Ya, air yang demikian segar, ya, kemudian susu yang tidak berubah rasanya, kemudian khamar yang demikian lezat, dan demikian pula dengan madu yang murni. Kata beliau, allati hiya afdalu ashribatin nas, di mana empat materi ini merupakan paling utamanya dari minuman manusia. Paling utamanya dari yang diminum oleh manusia. Fahadha lirayyihim wa tuhurihim. Adapun ini, yakni air, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama kali air, dikarenakan sifat ray, yakni menghilangkan haus dan kesuciannya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama kali air, dikarenakan sifat air yang memiliki sifat menghilangkan haus, yang ini tidak dimiliki oleh cairan-cairan yang lainnya atau benda-benda cair yang lainnya. Ya, oleh karena itu kita bisa membedakan ya, dari berbagai minuman, antara minum air ya, dengan minum susu, dengan minum kopi, dan yang lainnya. Ketika kita kehausan, maka rasa haus kita akan hilang dengan kita meminum air. Kemudian wahada, ini isyarat kepada al-laban, yani susu. Wahada liquwwatihim wa ghidaihim. Adapun susu, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini ya, karena kan susu ini yang memiliki sifat untuk kekuatan mereka dan menjadi ghidha, gizi bagi mereka. Yani bagi ahlul jannah. Wa hadza, adapun ini yani khamr, liladzatihim wa sururihim, diberikan kepada mereka untuk kelezatannya, yani kelezatan mereka dan kegembiraan mereka. Kemudian wa hadza yani isyarat kepada al-asal, madu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, li syifaihim wa manfaatihim. Dikarenakan sifat madu yang berfungsi untuk syifa, penyembuh ya, dari berbagai penyakit, wa manfaatihim, dan kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh mereka. Jadi empat dari sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di jannah, Allah khususkan empat materinya tersebut dikarenakan itu adalah sebaik-baik dari materi yang diminum oleh manusia. Kemudian kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walahum fiha min kulli thamarat, dan untuk mereka yakni penduduk jannah, di dalam jannah tersebut min kulli thamarat, dari berbagai jenis buah-buahan akan mereka dapatkan, baik dari buah-buahan itu yang didapatkan ya kesamaan namanya di dunia, yang mungkin sebagian dari benda-benda itu tidak mereka jumpai juga di dunia, ataupun mereka melihat dan mendapatkannya namun tidak pernah merasakannya, dikarenakan sebagian buah-buahan jannah saja, buah-buahan di dunia saja harganya demikian tinggi, berapanya di antara manusia yang tidak sanggup untuk membelinya, terlebih lagi di jannah apa saja di berbagai kenikmatan, dari kenikmatan-kenikmatan jannah itu Allah siapkan, termasuk berbagai buah-buahan yang penduduk dunia tidak pernah melihatnya. Maka ahlul jannah akan mendapatkan berbagai buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.